طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah melalui radio, melalui YouTube, Facebook, atau streaming, atau media sosial lain, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, Radio Pengganti Rei Padang Darul Iman ya. Rai Padang Darul Iman Padang, pemirsa Surau TV, dan beberapa channel TV lain, Sahabat Muslim TV di Jakarta, Linggau TV, dan TV lain, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Sekarang tema yang kita angkat adalah adab-adab dalam berdoa ya. Zikir dan doa itu ada adab-adab yang disyariatkan, syarat-syarat yang diwajibkan. Maka siapa yang memenuhi syarat dan adab-adab tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi doanya, akan mengabulkan permintaannya ya. Dan nyaris orang yang berdoa dengan memenuhi syarat dan adab tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah adab ketika berdoa? Pertama adalah bercermin, mencontoh para nabi, para rasul, para solihin ketika berdoa. Mereka sebelum mengajukan doa, mereka beribadah terlebih dahulu dengan sesungguh-sungguhnya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentangkan kedua tangan mereka, mencurahkan air mata mereka sampai mengalir di pipi, memulai dengan tobat, memulai dengan mengakui seluruh kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, kekurangan diri, sampai hati itu merasa benar-benar rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai meminta. Lalu mulailah dengan memuji Allah terlebih dahulu, mensucikannya, mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang layak untuknya, dan sepenuh-penuhnya mengungkapkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla dalam doanya. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Sebagai contoh, coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau itu berdoa kepada Allah, mengungkapkan seluruh hajat dan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah sebelum mengajukan permintaan. Disebutkan, lihat di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai ayat 82. Sebelum Ibrahim meminta, beliau memuji Allah dulu, menyanjung Allah dan menyebut beberapa sifat Allah. Kata Ibrahim, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, walladhi yumituni thumma yuhin, walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Lima sanjungan. Kata Nabiullah Ibrahim, Ya Allah, dialah Allah yang telah menciptakan aku, lalu memberi hidayah kepadaku, yang memberi makan kepadaku, dan memberi minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, hanya Dia yang menyembuhkan aku. Dia pula yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Dan Dialah Zat yang aku sangat berharap Dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Jadi sanjungannya pertama menyebut Allah pencipta dirinya dan yang beri hidayah. Kedua, yang memberi makan dan memberi minum. Ketiga, yang menyembuhkan ketika sakit. Keempat, yang mematikan dan menghidupkan. Kelima, yang diharapkan ampunannya pada hari kiamat. Baru setelah itu, dalam ayat selanjutnya, ayat 83-87, Nabiullah Ibrahim mengajukan lima permintaan. Kata beliau, Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin, waj'alni lisana sidqin fil akharin, waj'alni min warasatil janna min warasati jannatin na'im, waghfirli li abi innahu kana minadh dhalin, wala tukhzini yawma yub'atsun. Kata Nabiullah Ibrahim, Ya Allah, berikan kepadaku hikmah, ilmu, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikan aku menjadi buah bibir dalam kebaikan dalam lisan orang lain. Dan jadikan aku sebagai ahli waris surga na'im. Dan ampuni ayahku, karena sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan jangan engkau menghinakan aku pada hari ketika manusia dibangkitkan. Ini lima permintaan. Permintaan pertama meminta ilmu. Permintaan kedua minta digolongkan ke dalam kelompok orang-orang soleh. Ketiga minta menjadi orang yang kebaikan-kebaikannya disebut oleh orang lain. Ya. Terus yang keempatnya menjadi pewaris surga na'im. Dan yang kelimanya, jangan sampai dia dihinakan pada hari kiamat. Juga ada ampunan untuk ayahnya. Jadi lima permintaan didahului oleh lima pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Seluruh permintaan Ibrahim dipenuhi kecuali satu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54, Wa qad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmah. Permintaan pertama kan tadi minta hikmah, minta ilmu. Allah menyatakan, kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Yang pertama, terus permintaan Ibrahim, walhikni bisolihin, dan aku, kata Nabi Ibrahim, golongkan aku ke dalam kelompok orang yang soleh. Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah 130, wa innahu fil akhirati laminas solihin. Sesungguhnya Ibrahim di akhirat nanti, kami golongkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Terus, Nabi Ibrahim juga meminta, waj'alni lisana sidqin fil akhir, jadikan aku sebagai orang yang menjadi buah bibir dalam kebaikan pada lisan orang lain. Allah dalam surah As-Saffat ayat 108 menyatakan, wa tarokna alaihi fil akharin. Kami tinggalkan Ibrahim sebagai uswah, contoh, tauladan yang baik bagi orang lain setelahnya. Ketika meminta, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku termasuk ahli waris surga na'im. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Maka rahmat Allah dan barokahnya kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Itu semuanya diapakan? Dikabulkan. Kecuali satu. Yaitu permintaan Ibrahim agar ayahnya diampuni. Ayahnya ini bukan sekedar orang musyrik. Tapi juga dia ini pembuat berhala yang kemudian disembah oleh manusia. Dan sampai akhir hayatnya tidak tobat dari hal itu. Maka setelah jelas ya bahwa ayahnya ini orang sesat yang tidak boleh untuk didoakan ampunan, maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari ayahnya. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah ayat 114, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Maka setelah gamblang bagi Ibrahim, jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari ayahnya tersebut. Ini salah satu contoh Nabiullah Ibrahim sebelum berdoa meminta kepada Allah, memuji Allah terlebih dahulu. Ini contoh yang pertama. Kedua, di dalam surah Al-Fatihah, coba lihat. Al-Fatihah itu isinya doa, tapi doanya itu disimpan di ayat yang terakhir dalam surat itu. Ayat-ayat awalnya berupa pujian dan sanjungan kepada Allah. Mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sanjungan kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang, Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengungkapkan lu tegat, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Baru setelah itu doa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini surah Al-Fatihah contoh adab ketika berdoa sebelum meminta, memuji Allah azza wa jalla. Lihat apa yang diungkapkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang Allah ungkapkan dalam surah Al-A'raf 155. Kata Allah, Nabi Musa, anta waliyuna faghfir lana warhamna. Engkau adalah pelindung kami, ya Allah. Dipuji dulu, disebut salah satu sifat Allah sebagai pelindung. Engkau pelindung kami, maka ampuni kami dan rahmati kami. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikenal dengan hadis Asy-Syafa'atul Udma, yang sudah kita bahas dalam bab tauhid, bahwa manusia meminta kepada para nabi agar para nabi memintakan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla agar semua manusia dibebaskan dari penderitaan di alam mahsyar. Agar segera dihisab. Seluruh nabi yang didatangi menolak. Nabi Adam menolak. Nabi Nuh menolak. Nabi Ibrahim menolak. Nabi Musa menolak. Nabi Isa juga menolak. Sampai yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, Analaha, ya aku memiliki hak untuk memintakan syafaat ini bagi kalian. Terus fasta'dzinu ala rabbi, aku minta izin kepada Allah. Fa idza ra'aitu waqatu sajidan fayad'uni ma yasha. Ketika aku melihat Allah maka aku pun tersungkur sujud. Allah membiarkan aku beberapa lama dalam keadaan sujud. Terus Allah berfirman, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa qul tusma wasfa' tusfa. Angkat kepala wahai Muhammad, mintalah. Permintaanmu akan diberikan. Berbicaralah, ucapanmu akan didengar. Minta syafaat, kamu akan diberi syafaat. Lalu apa? Fayulhimuni mahamida ahmaduhu biha fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka sebelum aku meminta, Allah mengilhamkan kepadaku kalimat-kalimat pujian yang nanti aku akan memuji Allah dengan pujian itu. Pujian itu, kalimat itu, untaian kata-kata yang super indah yang belum pernah diilhamkan seindah itu kepadaku sebelumnya. Aku pun memuji Allah dengan pujian itu, barulah setelah itu meminta. Jadi, dilakukan dulu pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat namanya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Dia berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yad'u fi salati lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala 'ajjala hadha. Thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbih wa tsana'i 'alaihi thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'a. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mendengar seorang laki-laki dalam sholatnya berdoa. Tapi dalam doanya itu dia tidak memuji Allah terlebih dahulu dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW terlebih dahulu. Didengar oleh Nabi SAW. Beliau berkomentar, ajjala hadza. Orang ini terburu-buru. Setelah beres, beliau memanggil orang itu, lalu berkata, atau berkata kepada orang lain, bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian sholawat kepada Nabi SAW, lalu barulah setelah itu berdoa sekehendaknya. Hari sini riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Jadi inilah adab yang pertama sebelum berdoa, ya. Memuji Allah terlebih dahulu, bersalawat dulu kepada Nabi SAW, bertobat dulu, istighfar dulu, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan diri, terus memuji Allah, kemudian barulah setelah itu mengajukan permintaan doa. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ayyakuna mukhlishan raghiban rahiban mutadzallilan khashian. Dalam selama berdoa pertama ikhlas. Lillah, karena Allah. Jangan sekali-kali berdoa karena ingin dipuji orang. Mumpung ada orang yang lihat, kemudian dia angkat dua tangannya lalu berdoa, lalu sesegukan, lalu mengajukan doanya dengan suara keras agar orang terdengar sambil nangis. Itu mah dalam rangka pupujian itu. Ingin dipuji orang, disanjung orang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ikhlas. Umumnya yang berdoa secara tidak ikhlas, bahkan tidak berdoa, hanya pura-pura sandiwara. Itu orang yang umroh dan yang haji itu, ya, di depan Ka'bah, ingin difoto, Ka'bahnya kelihatan, dia sedang mengangkat tangannya. Tolong foto saya. kemudian ekspresinya dibagus-baguskan. Ceklek, udah, lihat, oh, kurang bagus, ambil lagi dari sisi itu. Berdoa enggak dia? Enggak berdoa. Ya. Dia hanya sandiwara, hanya acting. Jelas, pertama itu bukan ibadah, yang kedua, andai benar ibadah, dia tolong ya, saya mau berdoa secara khusus, foto saya atau video saya. Lalu benar dia berdoa. Tapi jelas bukan karena Allah. Tapi riya, ingin dilihat orang. Siaran langsung doa saya dari Masjidil Haram umpamanya ya. Tolong dipasang dulu siaran langsung dalam Instagramnya, kemudian orang lain tolong ya. Shot saya dengan HP saya. Maka itu tidak ikhlas. Riya ingin dilihat. Pertama wajib ikhlas, kedua raghiban rahiban. H2C2. Harap-harap, cemas-cemas. Ada rasa harap, doanya didengar dan dikabul oleh Allah. Ada juga cemas. Cemas itu apa? Khawatir. Doanya ini tidak didengar dan tidak dikabul oleh Allah. Mutadzallilan, rendah diri, rendah hati, menghinakan diri di hadapan Allah. Khasyian dan khusyuk. Dengan penghayatan. Hatinya ikut berdoa. Karena betapa banyak orang yang karena sudah hafal doa-doanya rutin, wah norolang, lancar, fasih dari mulutnya, tapi hati pikirannya ingat ke urusan lain. Hayati dengan hati, khusyuk. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. وَيَدْعُنَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُ لَنَا خَشِينَ. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, penuh rasa takut, dan mereka khusyuk kepada kami. Inilah adab yang kedua, ikhlas. Ada harap, ada cemas. Ada rasa hina di hadapan Allah dan ada kekhusyuan, penghayatan hati terhadap doa yang diucapkan oleh lisan. Biarkan seluruh jiwa raga kita ikut berdoa. Jangan hanya lisan aja, yang lainnya enggak. Itulah yang kedua. Adab ketiga. Antas ala bi'azmin wa jiddin wa hazmin. Wala taqul in syi'ta atini. Hendaklah berdoa dengan sepenuh kesungguhan, serius gitu ya. Jangan sekali-kali mengatakan, ya Allah, bila engkau mau kabulkan, silakan kabulkan. Bila enggak apa-apa deh. Itu mah tuh, daik-daik hente-hentenya. Harus dipastikan. Serius benar-benar menunjukkan kita sangat butuh, perlu kepada hal itu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulid da'i fi du'aihi Allahummarhamni in syi'ta liya'zamil mas'alah fa innahu la mukrihalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah orang yang berdoa di dalam doanya dia berkata, ya Allah rahmati aku bila engkau mau. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Enggak boleh seperti itu. Liyazamil masalah. Hendaklah pastikan permintaan kamu. Karena Allah mah tidak ada yang memaksa. Jadi kalau dia berbuat bukan karena paksaan. Tapi karena dia betul-betul berkeinginan. Dan salah satu penyebab Allah berkeinginan mengabulkan doa kita, doa manusia. Karena manusia sungguh-sungguh nih, enggak asal-asalan. Jangankan Allah Azza wa Jalla atau kita aja manusia, ada orang. Cobalah, mintalah 10 ribu, 20 ribu ya. Kalau berkenan gitu, kalau enggak apa-apa. Udah, enggak akan dikasih. Kalau enggak apa-apa, matu udah enggak dikasih. Pastikan masalah atau apa namanya permintaan tersebut, ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan sanad yang sedikit dengan lafaz yang sedikit berbeda, "Idza da'a hadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqrihulah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka pastikan permintaanmu. Jangan sekali-kali dia berkata, "Ya Allah, bila engkau mau, berilah aku. Kalau enggak mau, enggak apa-apa." Itu seperti enggak serius ya. Berdasarkan hal itulah, jangan ragu-ragu. Jangan sampai, kayaknya saya minta ini kebesaran nih, kegedean nih. Allah merasa berkeberatan. Enggak ada yang berat bagi Allah Azza wa Jalla, apalagi yang diminta itu sekedar dunia. Dunia ini hina dan tidak ada harganya di sisi Allah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un 'ata." Allah itu tidak pernah menganggap besar terhadap pemberian yang Allah berikan kepada manusia. Semuanya kecil bagi Allah. Semuanya tak berharga bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, jangan ragu ketika berdoa dan jangan berbasa-basi seolah-olah tidak perlu. Sebenarnya saya tidak perlu-perlu amat ya Allah, tapi kalau engkau mau memberikan rezeki kepada saya terima dengan senang hati. Itu mah tidak pasti ya. Pastikan, ya Allah beri saya rezeki. Sebenarnya saya tidak butuh-butuh amat terhadap jodoh ya Allah, tapi kalau engkau berkenan, berilah saya jodoh, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, saya menjomblo seumur hidup. Tidak boleh berdoa seperti itu. Ya pastikan ya Allah beri saya jodoh yang soleh, yang soleha. Ya, seperti itu. Inilah adab yang ketiga ya. Adab yang keempat. Ayu qawwiya raja'ahu fi maulah wa la yaqnutu min rahmatillahi ta'ala. Wa in ta'akharatil ijabah fala yastabti'u masal fa inna likulli syai'in ajalan. Adab yang keempat adalah menguatkan harapan bahwa doa kita akan diterima oleh Allah dan jangan putus asa di dalam menunggu dikabulkannya doa. Bila doa terlambat, telat dikabulkannya, kok sudah seminggu berdoa enggak dikabul juga, sebulan, dua bulan dan seterusnya, bahkan setahun. Jangan menganggap bahwa itu adalah sesuatu keterlambatan atau apalagi putus asa bahwa akan dikabul. Tidak akan dikabul. Putus asa kayaknya doa saya mah tidak dikabul. Sudah 2 tahun saya minta jodoh terus, jomblo terus. Tidak dikabul doa saya. Tidak boleh berkata seperti itu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Orang-orang sekarang mengatakan akan indah pada waktunya. Dan waktu yang Allah tetapkan untuk kita pasti yang terbaik. Yang paling ideal untuk kita. Jadi jangan sampai terburu-buru, tergesa-gesa, rurusuhan, kesusu, dan yang sejenisnya. Berterburu-buru itu dengan mengatakan saya berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Itu terburu-buru, tidak boleh seperti itu. Bersabda Rasulullah SAW, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Akan dikabulkan doa kalian selama orang itu atau kalian itu tidak terburu-buru. Fayaqul da'autu falam yastajibli. Dengan mengatakan, saya berdoa sering meminta tapi kok enggak dikabulkan juga. Itu terburu-buru. Belum. Belum dikabulkan nanti pada saatnya yang tepat. Mungkin kalau sekarang minta, sekarang dikabulkan, madharat bagi kita. Allah memilih saat yang tepat yang bila itu diberikan tidak akan madarat bagi kita. Atau jangankan Allahnya. Kita aja ke anak kita kan sayang ke anak kita. musim hujan, hawa dingin gitu ya, pagi-pagi bangun tidur, anak kita yang baru 3 tahun, baru 2 tahun, sudah merengek minta es krim ke kita. Minta es krim, belum makan apa-apa, udara dingin. Kita yang sebagai orang tua yang sudah paham, berpengalaman, ini kalau diberi es krim dalam kondisi begini bahaya nih. Dikasih apa tidak? Tidak dikasih. Tidak dikasihnya apakah karena benci atau tidak sayang? Sayang, justru karena sayang tidak dikasih. Kalau dikasih sekarang madarat. Lebih baik dia nangis berteriak-teriak. Kalau nangis tidak berbahaya. Bahkan nangis itu bagus, kata secara psikis nangis itu obat. Obat kekecewaan nangis. Dengan nangis plong gitu kan. Lebih baik nangis daripada dikasih es krim lalu mencret, lalu sakit gitu ya. Karena apa ya? Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dikasih es krim di pagi hari yang dingin, belum makan apapun. Tapi si anak ini seudon ke ibunya, mama gak sayang dede, dan seterusnya nangis kok gue akan. Lebih baik dibiarkan nangis daripada sakit, ya. Masih dibujuk-bujuk, makan dulu, mandi dulu, ya. Nanti siang dikasihnya. Setelah umpah dikasih makan, kemudian mandiin, kemudian main gitu, udara juga sudah tidak sedingin tadi, agak hangat. Anaknya sudah main lari-lari, sudah keringetan, capek. Ibunya sekitar jam 11 manggil sini dedek nih es krim. Ditunda itu dikabulkannya permintaan es krim, diberikan pada saat yang tepat. Yang si dedek tadi ketika nerima es krim, mungkin dia lupa bahwa tadi pagi dia pernah meminta es krim tapi gak dikasih. Mungkin sudah lupa ya, oh yang mama baik, kemudian dia senang memakan es krim itu tanpa madarat. Itu manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla yang lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka orang banyak meminta ini dan itu oleh kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dikabul. Dikabulnya setelah 5 tahun, setelah 10 tahun baru dikabul. Yang ketika itu dikabul, orang itu sudah lupa bahwa dia pernah berdoa meminta itu zaman dahulu kala. Jadi kalau umpamanya doa kita ini tidak dikabul, bukan tidak tapi belum. Saatnya belum tepat dan Allah akan memberikan di saat yang tepat yang maslahat bagi kita. Inilah adab yang keempat dari adab-adab berdoa. Adab yang kelima. Antas ala lil mu'minin ma nafsik. Hendaklah, jangan egois ketika berdoa. Jangan sampai ya Allah beri saya rezeki, saya aja. Yang lain mah jangan, biar saya hanya saya yang banyak uang, yang lain mah miskin. Tidak boleh. Doakan orang mukmin lain bersama doa permintaan untuk diri kita. Dan ini termasuk salah satu kiat cara untuk lebih dikabulkannya doa kita. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Hai Muhammad, minta ampunlah kamu atas dosamu, mintakan juga ampunan bagi mukminin dan mukminat. Doakan. Apa efeknya? Efeknya pertama, doa kita kepada orang lain itu dikabul tanpa sepengetahuan orang lain yang kita doakan. Dan itu termasuk salah satu doa yang insya Allah dikabul oleh Allah. Jadi, da'watul muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seseorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan itu mustajabatun. Inda ra'sihi malakun. Di samping kepalanya itu ada malaikat. yang menyatakan amin walaka bimitslih. Malaikat itu menyatakan amin dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu. Jadi apa namanya, dua-duanya dapat. Yang didoakan dapat, kita yang mendoakannya itu juga dapat. Oleh karena itu ada sebuah kisah yang sedikit lucu, tapi jangan tertawa ya. Ada seorang suami istri, suaminya berada di tempat yang jauh. Istrinya didampingi oleh mertuanya. Mertuanya nelpon ke anaknya nih. Kata mertua, ini adikmu belum dapat jodoh juga. Coba kamu kan sedang di Mekah nih, sedang di haji nih. Doakan untuk kami. Doa ini kebaikan. Insya Allah Umi, saya doakan kebaikan. Ketika si ibunya, doakan juga agar adikmu secepatnya dapat jodoh. Pas sampai pada kalimat itu, sang istri yang ada di samping mertua bilang, jangan doakan. Loh, kenapa jangan doakan? Nanti kalau doamu dikabul, kamu juga akan nikah lagi. Dia paham terhadap hadis ini. Apabila seseorang mendoakan kebaikan bagi orang lain, di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan, amin walaka bimitslih. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Jadi kalau suami berdoa, ya Allah berikan jodoh solihah kepada adik saya, nanti malaikat mengaminkan, amin dan bagimu seperti isi doamu untuk solihah. Nanti kawin lagi dia. Makanya istrinya langsung bilang, jangan doakan jodoh bagi adikmu. Ditanya kenapa? Ini ada hadis. Oleh karena itulah maka sertakan saudara kita dalam doa kita sebut. Jangan egois untuk diri kita dan keluarga saja. Sebut, doakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kesulitan, ya, yang sakit, ya, yang apa namanya sedang menderita. Doakan agar Allah segera cabut. Ya Allah, selamatkanlah sahabat-sahabat saya dari virus corona ini, ya Allah. Nanti malaikat mengaminkan, amin, dan kamu juga. Semoga diselamatkan oleh Allah dari virus corona ini. Begitu. Jangan sampai, ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saja dari corona. Biar orang lain terkena. Gak boleh seperti itu. Nanti bisa sebaliknya. Kita yang kena, mereka semua enggak, gitu ya. Jadi jangan egois ketika berdoa. Doakan, sebut nama orang lain dalam doa kita, maka itu termasuk salah satu penyebab dikabulnya doa kita. Inilah adab yang kelima. Adab yang keenam. Antabda bitauhidih. Mulailah berdoa dengan mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Sebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sucikan dulu dia sebelum meminta. Dan akui kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Ini mirip-mirip dengan yang pertama tadi ya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Dzunnun. Tahu siapa Nabi Dzunnun? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Beliau dicaplok oleh ikan besar, ikan nun. Wallahu a'lam. Mungkin para ulama menyebut ini ikan terbesar, mungkin ikan paus. Ikan paus lah ikan terbesar di dunianya. Dicaplok dan tidak dikunyah gitu ya. Mati enggak kira-kira? Ya lama-lama bisa mati karena keasaman, kondisi di dalam lambung ikan tersebut. Tapi kemudian Nabi Dzunnun itu berdoa. Sebelum berdoa itu beliau mentauhidkan Allah, bertasbih, mensucikan Allah, dan mengakui kekeliruan dan kesalahan. Karena itulah kemudian Allah menyelamatkan beliau dari perut ikan nun itu. Allah menjelaskan di dalam Al-Anbiya ayat 87, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berserulah Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan tersebut. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Beliau bertauhid, mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Kemudian mensucikan Allah dengan bertasbih. Kemudian mengakui kezaliman dirinya sendiri. Bagaimana respon dari Allah Subhanahu wa taala di kalimat setelahnya, masih dalam ayat tersebut, ayat 88, yang Allah menyatakan fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami ijabah permintaan dia dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Berdasarkan hal itulah maka tauhidkan Allah terlebih dahulu, sucikan Allah terlebih dahulu, bertasbih, akui kezaliman diri sendiri, lalu ajukan doa seperti yang dialami dan dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, kemudian Allah mengijabahnya. Selamatlah Nabi Yunus dari kematian dalam perut ikan. Beliau bisa keluar, ya. Ini adab yang keenam. Adab yang ketujuh. Ikhfahu sirran fala yusmi'uhu ghaira may yunaji. Kedelapan, sirkan, rahasiakan doamu, jangan perdengarkan kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Karena itulah perintah Allah ketika kita berdoa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Kata Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru dan khufyah. Tadarru itu rendah, merasa rendah, hina dengan penuh kehinaan di hadapan Allah, dan khufyah. Khufyah itu artinya sir, dirahasiakan. Hanya dia dengan Allah. Jangan sampai berdoa ceceleuweungan. Mana ceceleuweungan itu apa? Berteriak. Ada seorang sahabat berdoa berteriak kepada Allah oleh Nabi SAW. Langsung dilarang. Sesungguhnya kamu itu tidaklah berdoa kepada yang tuli dan yang jauh. Tapi kamu berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Gak perlu teriak-teriak begitu. Apalagi zaman kiwari pakai speaker ya. Terdengar kemana-mana gitu. Bertolak belakang dengan apa? Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan rahimahullahu taala, "Kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa la yusmi'u lahum sautun in kana illa hamsan fi ma bainahum wa baina rabbihim." Kata Al-Hasan, adalah kaum muslimin dahulu. Maksud dahulu itu sebelum zaman beliau, yaitu para sahabat. Para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa, tapi mereka tidak memperdengarkan suara mereka ketika berdoa. Tidak ada yang terdengar ketika berdoa kecuali hanya bisikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka kalau bisa rahasiakan. Doa ini ibadah yang agung. Ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya kata Allah, mintalah kalian, berdoalah kalian kepada-Ku, kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepada-Ku, maksud ibadah di sini berdoa, Orang-orang yang takabur dari berdoa, tidak mau berdoa, orang itu akan apa? Akan masuk dalam neraka jahanam secara terhina. Ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka berdoalah ibadah yang agung. Dan salah satu syarat diterimanya ibadah wajib ikhlas. Dan salah satu bentuk nyata dari keikhlasan udah rahasiakan, amal baik kita rahasiakan. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Kecuali kalau memberitahukannya ada maslahat dan tidak ada madarat. Ya, beritahukan boleh. Tapi kalau berdoa ya udah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tak perlu ada orang tahu, ya. Cari tempat sepi, cari tempat yang tenang, ya. Silakan berdoa, tumpahkan air mata di sana. Inilah adab yang ketujuh di antara adab-adab berdoa. Adab yang kedelapan, al-ilhah fid doa. Ilhah dalam berdoa. Bahasa kita ilhah teh ngeyel gitu ya. Bahasa kitanya ilhah itu merengek, mengulang-ulang permintaan. Seorang ibu gitu dimintai oleh anaknya mah pengen jajan. Sekali gak didengar. Merengek terus, mah atuh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kesel, dikasih. Manusia memberi permintaan anak yang terus menerus. Cuma ada buruknya. Yaitu apa? Keselnya itu. Jadi dikasih biar diem. Perbedaannya dengan Allah, kalau manusia minta kepada Allah dikasih tanpa ada rasa kesel, malah Allah suka, Allah senang. Sudah kita terangkan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, salah satunya Ar-Rahman itu idza su'ila, apabila dia itu diminta yu'ti, dia memberi, senang dan memberi. Ar-Rahim maknanya idza lam yus'al yaghdab, apabila diminta, tidak diminta dia marah. Itulah sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Ilhah dalam berdoa artinya mengulang-ulang doa berkali-kali, jangan sekali tapi berkali-kali. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli 'indal bait wa wajhal wa ashabun lahu julus idh qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bisilyin bil silyi jazur bani fulan fa yadahu 'ala dhahri Muhammad idza sajada famba'atha ashqal qaum faja'a bihi فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَضَعَهُ عَلَى الظُّهْرِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْدُرُ لَأُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَهُ قَالْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ فَيَمِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاتِمَةٌ فَطَرَحَتْ عَنْ ظُهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال كانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأقبة بن أبي معيط وعد السابي ولم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عدى رسول صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW suka sholat di samping Ka'bah. Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk-duduk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba mereka berkata, siapa di antara kamu yang berani membawa kotoran unta dari Bani Fulan lalu letakkan di punggung Muhammad ketika dia sujud? Akhirnya ada orang yang paling binasa di kalangan mereka, tidak disebut namanya. Dia datang, membawa kotoran unta, menunggu Nabi SAW sujud, dan ketika Nabi sujud, diletakkan di atas punggungnya, di antara kedua pundaknya. Aku hanya melihat dan tidak berani berbuat apapun. Ini ketika di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah. Ibnu Mas'ud ingin menolong tapi enggak bisa apa-apa. Kalau dia menolong, dia kan hamba sahaya saat itu. Wah, udah bisa babak belur, bisa mati. Aku tidak bisa berbuat. Seandainya aku memiliki kemampuan untuk menolaknya atau menghalanginya, akan aku halangi. Tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka tertawa-tawa sambil berisyarat satu sama lain. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sujud, tidak berani mengangkat kepalanya sampai datang Fatimah radhiyallahu anha, putrinya. Dibersihkannya kotoran unta itu dari punggungnya. Setelah itu kemudian beliau bangkit, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah berikan kecelakaan kepada orang Quraisy 3 kali. Lalu hal itu menyebabkan mereka terkejut, takut. Si orang-orang kafir Abu Jahal dan kawan-kawan itu takut. Karena apa? Karena mereka memandang doa di Ka'bah itu dikabul. Kemudian Nabi SAW menyebut nama, ada 7 nama yang disebut. Beliau berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, beli timpakan kecelakaan kepada Abu Jahal. Timpakan kecelakaan kepada Utbah bin Rabi'ah. Timpakan kecelakaan kepada Syaibah bin Rabi'ah, adik kakaknya. Timpakan kecelakaan kepada Walid bin Utbah. Timpakan kecelakaan kepada Umayyah bin Khalaf. Timpakan kecelakaan kepada Amir bin Abi Mu'id. Dan beliau menyebut yang ketujuh, tapi aku tidak hafal. Aku lupa, kata Ibnu Mas'ud. Lalu beliau, Abdullah bin Mas'ud, berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, aku melihat orang-orang yang namanya disebut dalam doa Nabi SAW, mereka mati di medan perang Badar dan termasuk orang yang bangkainya dilemparkan ke sumur untuk menguburkan orang-orang yang mati di medan perang Badar di kalangan kaum musyrikin. Abu Jahal matinya, qa'idnya di medan perang Badar. Nah, pokoknya 7 orang yang tadi disebut namanya itu mati semua, dan itu bukti dikabulkannya doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika berdoanya itu diulang 3 kali, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Terus sebutlah nama-nama yang 7 tadi, ya. Ini yang disebut dengan ilhah. Mengulang-ulang doa berkali-kali dengan kalimat yang sama kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk diantara salah satu adab ketika berdoa. Sebut berulang-ulang 3 kali atau lebih, ya. Inilah sebagian diantara adab-adab berdoa. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah adab-adab lain akan kita lanjut di hari esok. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Bapak Cepi Surepi Mangga Nyangakeun untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan dan pemaparan materi di sore hari ini. Dan kepada para pendengar dan pemirsa, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz mengenai bahasan adab-adab berdoa di sore hari ini, silakan bisa melalui layanan telepon langsung di nomor 0228686 2637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Mulyono di Margajuraya. Oh, alhamdulillah, Bapak Mulyono, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya, ada apa doa, doa apa saja yang ditolak oleh Allah, Allah tidak akan menerima doanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyana, barakallahu fiik. Itu tuh judul satu materi yang besok lusa akan dibahas. Ada larangan-larangan dalam berdoa yang menyebabkan doanya tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang dibahas berarti sudah lain materi itu dan gak cukup waktu untuk membahasnya. Jadi Pak Mulyana harus standby terus tiap sore ya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi ya. Wallahu a'lam. Silakan. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Iya, silakan Bu. Silakan sudah dengan masuk. Dengan Ita di Cimahi. Siapa? Ita di Cimahi. Dengan Ibu Ita di Cimahi. Silakan Ibu. Silakan Bu Ita. Ceritanya saya pernah nonton di TV tentang seorang istri yang minta cerai pada suaminya. Jadi suasana rumah tangganya itu bawahnya panas melulu. Padahal suaminya gak mau cerai gitu Pak. Nah ternyata setelah diusut itu, apa yang membuat resah, si ibunya itu menghadiahkan rumah pada mereka berdua pada saat menikah itu. Itu tuh duit hasil pesugihan gitu loh Pak. Jadi duit hasil apa Bu? Pesugihan. Ya. Ya. Nah di situ tuh yang membuat susah ternyata si anak perempuannya itu juga sudah menikah dengan jin dan punya anak tiga gitu. Nah di medsos itu, di Facebook itu saya sering membaca tentang testimoni orang-orang yang setelah menghubungi kiai siapa gitu, sebutnya kan kiai gitu ya Pak ya. Sudah gitu mendapat dana gaib sejumlah ratusan juta, terus yang paling tinggi itu 1 miliar Pak. Nah itu kan istilahnya tidak seperti yang disebutkan Bapak tadi, bahwa kalau berdoa pada Allah itu kan berproses, sabar, menunggu dikabulkan. Tapi kalau lewat dukun seperti itu kan instan gitu loh Pak. Nah karena saya sering membaca testimoni seperti itu, tapi saya tidak punya ilmu yang cukup untuk mengkonter balik gitu, supaya jangan syirik. Nah itu saya kasihan melihatnya, istilahnya kan sesusah-susahnya orang ya selamanya paling hidup di dunia ini, jangan sampai sengsara di akhirat juga. Apalagi kan pandemi COVID ini kan membawa dampak kemiskinan pada banyak orang gitu. Yeah, nah itu tuh maksud saya kok dari alam gaib bisa transfer ke dunia nyata, ditunjukkan itu Pak rekeningnya yang berjumlah jadi ratusan juta gitu, segala keperluan. Ya, pertanyaannya Ibu langsung penuhi saja, silakan. Iya, ya, jadi maksudnya cara mengkotak balik itu resiko dunia dan akhirat yang akan diterima sebagai konsekuensi orang yang mau melakoni seperti itu, apa itu Pak? Ya. Terima kasih Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ita di Cimahi, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan berdoa kepada Allah tidak instan. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi kalau doa lambat dikabulkannya, jangan terburu-buru mengatakan doa saya tidak dikabul. Tidak semua doa itu lambat dikabulkannya. Ada yang instan ada, ada yang cepat ada. Tergantung kemaslahatan bagi orang itu menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada yang insan ada. Seperti Nabi SAW sedang khutbah pada waktu musim paceklik yang sangat-sangat panjang. Bangunan hancur, kemudian binatang-binatang mati, air kering, kemudian orang-orang kelaparan. Pada waktu beliau sedang khutbah Jumat, datang orang Arab Baduy lalu bilang, ya Rasulullah gitu ya, bangunan kita banyak runtuh, kemudian binatang mati, kelaparan di mana-mana. Coba berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Saat itu langit itu lenglang, apa lenglang itu bersih, enggak ada awan, cerah. Ya, tiba-tiba datang awan. Dalam riwayat lain, awan-awan di atas itu oleh Nabi SAW oleh isyarat tangannya dikumpulkan di tengah-tengah, lalu bergelayutlah awan hitam, lalu turun hujan. Ketika itu juga saat khutbah masih berlangsung, si perawi hadis ini menyatakan, aku melihat Nabi SAW ketika masih berdoa, aku melihat airnya bergelayutan di jenggotnya. Instan. Tidak hanya doa Nabi, doa para sahabat banyak yang instan, doa para solihin juga banyak yang instan. Jadi tidak selalu berproses agak lama sehingga menguji kesabaran. Tergantung kemaslahatan. Ada yang instan, ada proses waktu yang singkat, ada yang lambat, ada yang lambat sekali. Sekali lagi, tergantung kemaslahatan menurut pandangan Allah. Ya, hanya yang saya tekankan tadi, bila doa itu lambat dikabulkan, jangan tergesa-gesa memvonis, wah doa saya tidak dikabulkan, jangan. Ya, itu yang pertama. Ada doa yang instan dikabul oleh Allah. Kedua, tadi dikatakan kalau minta ke dukun instan, ini juga tidak benar. Ada yang berproses dan banyak gagal banyak, hanya tidak terekspres. Yang terekspres tadi yang disebut yang instan tadi, yang sebenarnya kedukun atau tidak kedukun, rizki itu akan tetap sampai. Jadi bagaimana proses perdukunan ini? Ya, berawal dari setan, dari kalangan bangsa jin yang mencuri dengar berita dari langit. Di langit itu apa yang terjadi esok diucapkan oleh Allah kepada para malaikat. Oleh para malaikat diobrolkan sampai ke langit yang pertama. Langit pertama itu langit terdekat. Ketika diperbincangan begitu, setan dari kalangan jin mendengar. Lalu cepat-cepat berita itu dibawa ke muka bumi. Ada yang sebelum sampai di muka bumi hancur binasa karena lontaran api, ya, yang oleh Allah dilemparkan kepada mereka. Ada juga yang berhasil lolos, dan ketika berhasil, dia si setan itu mendatangi dukunnya. Dukun yang menjadi sahabatnya, partnernya. Lalu disampaikan berita gaib tentang apa yang akan terjadi esok. Satu kata benar dicampuri ratusan kata-kata dusta. Maka kadang-kadang perkataan dukun ada benar, ya mungkin ada yang kasus seperti ini. Ya. Umpamanya nih, si fulan, si A besok akan dapat rezeki yang besar. Itu takdir Allah. Kemudian oleh para malaikat dibicarakan, dicuri dengar oleh bangsa jin. Setan dari kalangan mereka. Lalu diberitahukan ke dukunnya, si fulan besok akan dapat uang besar, rezeki besar. Nah, sementara itu jin juga, si setan itu juga datang ke orang yang bersangkutan. Kalau kamu mau untung besar, datang tuh ke dukun itu. Dukun itu sakti mandraguna, wuruh sadurung winarah. Terus dibujuk-bujuk, akhirnya coba-coba, lagi resesi, lagi pandemi, susah ini, susah itu, ingin kekayaan, ingin uang, dan seterusnya, terdorong datang ke dukun anu. Itu sudah hasil rekayasa setan. Mbah, saya sulit terus, bagaimana saya agar bisa kaya, gitu ya. Si Mbah Nage, gubuknya reyot. Miskin. Kalau memang dia bisa membuat orang lain kaya, udah bikin diri sendiri aja kaya, ya. Kata si mbahnya, kalau kamu mau kaya, mau dapat rezeki, siapkan ini. Ya, beberapa persyaratan yang dibisikkan oleh bangsa setan dari kalangan bangsa jin, akhirnya dipenuhi dan betul rezeki itu datang. Padahal memang sudah ditakdirkan. Itulah rekayasa setan laknatullahi alaih. Allah pada hakikatnya yang ngasih, bukan bangsa jin, bukan setan, bukan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan sampainya rezeki itu kepada dia. Dia terbujuk setan untuk melakukan beberapa usaha dan ikhtiar yang Allah haramkan. Padahal mau ke dukun mau tidak, pasti rezeki itu datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. ya. Jadi tidak benar kalau menyatakan kalau berdoa kepada Allah malambat gitu, ada delay, tapi kalau ke dukun atau ke orang yang disebut orang pintar itu insan, enggak benar. Lebih banyak yang ke dukun yang tidak terkabul, bahkan ditipu oleh dukunnya, ada banyak, ya. Ada satu dua yang berhasil, ada, tapi itu ada atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ketidaksabaran orang itu menempuh jalan yang Allah haramkan. Padahal mau begitu atau tidak, rezeki itu akan tetap sampai kepada dia, ya. Itulah penjelasan yang bisa kita terangkan kepada mereka. Kalau ada yang mengatakan tuh pakai dukun mah instan, sebutkan. Ini rekayasa setan dari kalangan bangsa jin yang kolaborasi atau bekerja sama dengan perdukunan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya kita angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Eka di Surabaya. Afwan bertanya terkait adab berdoa. Ketika doa kunut, kenapa imam biasanya membaca sampai setengah saja, separuh jar dan separuhnya sir? Jazakallahu khairan Ustaz. Ketika kunut, kunut ya. Subuh atau kunut apa? Walam, di sini mungkin tidak kunut subuh ya. Tanya ke imamnya. Jadi Allahumma hdina fiman hadaitu, afina fiman atrus, wa tawallana fiman tawallaitu, wa barik lana fiman, terus birahmatika ya rah, terus innahu la yadillu ma walait wa la ya'izzu man adait. Nah, sampai di sana kemudian dia tidak mengeraskan. Tidak mengeraskan karena ya isi selanjutnya kata mereka bukan doa tapi zikir. Fa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man wallait. Itu bukan doa. Tapi sejenis karena sungguh tidak akan mulia orang yang musuh engkau dan tidak akan hina orang-orang yang berwala kepada engkau, yang loyal kepada engkau. Makanya saat itulah mereka sirkan. Itu kata mereka. Tapi yang jelas mah ya tetap pada waktu kunut baik kunut nazila ataupun kunut witir itu dikeraskan dari awal sampai akhir, tidak ada yang disirkan sama sekali ya. Kalau tuh nanya kepada mereka kenapa ini disirkan? Karena ini bukan doa, ini wirid, ini zikir katanya. Paling begitu ya. Itu jawaban mereka ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sunnahnya baik zikir ataupun isinya doa pada waktu kunut witir semuanya dikeraskan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang lagi kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui layanan telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-2271476. Baik, kita angkat dulu penanya dari telepon. Halo. Ya, halo, silakan. Sudah putus. Mas, ya. Terputus. Terlalu lama nunggu. Iya. Silakan lagi. Dari pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, saya masih punya hutang riba, kalau belum bisa melunasinya. Ada telepon dulu. Oh, ya, kita angkat dulu telepon. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Silakan. Saya Ibu Nur di Bandung. Ya, silakan Ibu Nur. Ya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, apa semua doa itu dikabulkan Ustaz? Gak tahu itu instan, gak tahu itu lamban, gitu Ustaz. Saya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan apakah doa itu dikabulkan? Kalau seorang berdoa ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan di dunia ini juga. Baik lambat atau instan, cepat, ya. Kemungkinan kedua kalau tidak dikabulkan, maka itu ditunda di akhirat. Kemungkinan yang ketiga akan dipalingkan dari dia satu musibah yang tadinya akan ditujukan atau ditimpakan kepada dia. Digugurkan karena doanya tersebut. Itu yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pada intinya tidak ada doa yang ditolak. Yang ada adalah dirubah menjadi dua bentuk yang lain. Dipalingkan satu musibah yang dicanangkan untuk dia atau nanti ditunda di akhirat. Nah, jangankan kita, nah mungkin bahasa kitanya yang ditunda di akhirat atau yang diganti dengan dipalingkannya musibah, itu yang kita istilahkan dengan tidak dikabulkannya doa. Mungkin itu ya. Tapi pada hakikatnya, apapun yang Allah berikan kepada kita, semuanya menguntungkan kita. Ya. Nah, salah satu contoh, jangankan doa kita, ada doa Nabi SAW yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah Nabi pernah meminta agar umatnya ini tidak berpecah belah. Tapi ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah dan sering saya jelaskan ketika Nabi perang Uhud, beliau terluka parah. Sampai berdarah-darah. Dan beliau tahu siapa orang yang melukainya di perang Uhud. Lalu pada waktu sholat dalam keadaan masih terluka, beliau kunut nazilah. Dalam kunutnya memintakan laknat kepada orang-orang yang melukainya, empat orang. Dengan menyebut nama Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Ada empat nama disebut oleh Nabi SAW. Dan ini pernah kita bahas ketika kita membahas kitab Tauhid. Apa yang terjadi? Turun Allah. Laisa laka minal amri syai'. Ini enggak ada sedikit pun urusan dalam urusan ini, dalam perkara ini. Ya. Oleh Allah tidak dikabul, bahkan apa yang terjadi? Empat orang yang namanya disebut dalam sholatnya ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Bukan laknat yang Allah turunkan, tapi malah hidayah. Ya, ini lebih maslahat daripada orang itu dibinasakan oleh Allah. Tapi dengan diberi hidayah, orang itu memberi manfaat yang banyak kepada kaum muslimin setelahnya. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih lagi ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz. Yang tadi masih punya hutang riba, kalau belum bisa melunasinya, apakah doa-doa saya akan dikabul? Saya sudah berusaha melunasi tapi belum bisa terbayar sampai saat ini. Jazakumullahu khair. Iya, kalau masih punya hutang riba, apakah doanya dikabul? Tergantung, apa dia sudah tobat belum dari riba itu. Mungkin waktu dia bertransaksi riba belum tahu bahwa itu riba haram dengan dosa yang sangat besar gitu ya. Makanya dia lakukan. Nah sekarang sudah tobat, dengan sebenarnya tobat. Tapi sisa ribanya itu belum selesai karena memang belum memiliki kemampuan untuk melunasinya. Maka kalau sudah benar-benar tobat, melakukan ikhtiar maksimal untuk menyelesaikan ribanya tapi masih belum mampu juga, insya Allah dikabul. Tapi kalau umpamanya ribanya tidak ditobati, gitu ya, belum ada, nggak ada penyesalan, masih belum berhenti dari ribanya dia, bahkan bertekad nanti kalau sudah lunas saya pinjam lagi. Kemarin kan untuk nyicil mobil nih, sekarang untuk renovasi rumah gitu. Maka ya itu tidak tobat, tidak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, terakhir ya. Ya baik, kita angkat penelpon, silakan. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum. Ya. Sudah putus. Baik, kami mengundang lagi bagi ya, antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Ya, sudah ada. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa di mana? Dengan Taslih dari Geger Talong. Iya. Iya, silakan Pak Taslih. Barokallahu fiik. Wafika. Ini tuh saya pernah lihat ada panitia mengumpulkan untuk pembagian buka bersama Ustaz. Itu dan terkumpul dan sudah sebagian sudah dibagikan dan pertanyaannya adalah apakah si panitia ini semua akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang menginikannya yang berdonasi yang berdonasinya itu ya. Apakah semua panitianya itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan donasi itu mungkin Ustaz yang ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum, mereka memperoleh pahala dari orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pun. Pahala mereka utuh, ya. Tapi yang ngasih makannya dapat pahala dobel. Pahala dari saum dia dan pahala dari memberi dari saum orang lain yang diberi makan untuk berbuka, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana panitia yang menggalang donasi untuk itu dan secara jujur amanah menyalurkan betul ke orang lain yang saum? Apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala dari ta'awun alal birri wat taqwa. Dia dapat pahala dari hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang yang mengikutinya, ya. Dia si panitia menunjukkan jalan kebaikan kepada orang-orang yang punya uang, kepada para donatur untuk nyumbang. Para donatur itu tadinya tidak tergerak untuk nyumbang, tapi karena ada pengumuman, pengajuan dari panitia, akhirnya tergerak. Infak sodako. Maka orang atau panitianya memiliki pahala sama dengan pahala orang yang infak tersebut. Untuk sesuai dengan peruntukannya, kalau infaknya untuk saum buka saum, ya pahala buka saum dia dapat. Kalau infaknya untuk bangun masjid, ya pahala bangun masjid dia dapat. Kalau infaknya untuk anak yatim, ya santunan kepada anak yatim dia dapat. Ya, yang jelas ini bentuk ta'awun alal birri wat taqwa yang sangat bagus untuk kita pertahankan, pelihara, dan kita lestarikan. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali esok di waktu yang sama, gelombang yang sama dengan kajian melanjutkan tema yang sekarang ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.